subscribe channel KDI MNC TV. Yuk buruan subscribe karena di sana akan ada penampilan dari aku, ada Monyo, iya, dan juga tentunya para kontestan KDI 2020. Jangan lupa juga nonton videonya ya dan saksikan keseruan KDI 2020 hanya di MNC TV. Ada Monyo, Monyo nyanyi lagi ya? Iya, mau nyanyi lagi. Lagu apa ini? Stasiun Balapan. Stasiun Balapan. Sama Kak Tasya. Sama Kak Tasya. Oke deh kalau gitu. Oh, itu pernah nyanyi sama Om Igun ya? Uncle Igun waktu itu pernah nyanyi ya? Iya, aku nonton juga pernah. Yuk. Apa sih tujuannya? Okay. Yuk, langsung kita lihat ini dia. Yeah. Stasiun Balapan. Betran Peto Putra Onsu dan Tasya. Solo sing dari